فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. إخواني في الدين أعزكم الله، kita melanjutkan pelajaran kita dari syarah usulul iman. Qala al-muallif rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal kafira idza 'amila hasanatan ut'ima biha tu'matan fid dunya wa ammal mu'minu fa innallaha yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته رواه مسلم. Dari hadis Jabir bin Abdullah juga. Taib, kalau di sini dari Anas radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal kafira idza 'amila hasanatan, bahwa orang kafir kalau melakukan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa orang kafir juga melakukan kebaikan. Baik. Akan tetapi kebaikan mereka dengan status kafirnya tidak ada manfaat untuk mereka di hari akhirat atas kebaikan yang dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faja'alnahu haba'an mansura." Kami jadikan amal-amal yang baik yang mereka lakukan itu sama seperti debu yang berterbangan, tidak teranggap, sirna, sia-sia. Seperti hadis ini, bahwa seorang kafir kalau dia melakukan amal kebaikan, terkadang tidak tanggung-tanggung amal kebaikannya. Harta benda mereka, mereka masukkan, dia bangun yayasan, yayasan sosial untuk membantu ini, membantu ini, membantu fakir miskin, orang-orang tertentu, Masya Allah. Dan akhirnya hartanya semua disalurkan di situ, menjelang kematiannya. Atau berapa persen dari harta peninggalannya dimasukkan situ, kufar. Banyak harta mengalir dari dia untuk kebaikan. Sayangnya karena status kafirnya tidak ada manfaat sedikit pun untuknya di hari akhirat, cuma di dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ut'ima biha tu'matan fid dunya." Dia diberi makanan, minuman dan fasilitas duniawiyah. Di dunia mungkin makan enak, minum minuman segar, hidupnya nyaman, fasilitasnya lengkap. Di dunia, tu'matan fid dunia. Itulah balasan kebaikan untuknya. Di dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Uta'ima biha, yakni bihasanatiha, bihasanatihi. Karena kebaikan yang dia lakukan, dia diberi kebaikan, dibalasi kebaikan yang dia lakukan ini di dunia. Dan di hari akhirat nol, tidak dapat apa-apa. Laisa lahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada jatah kebaikan untuknya di hari akhirat. Wa amal mu'min, kata Rasulullah, adapun orang yang mukmin. Jadi tentunya dia beramal saleh, melakukan hasanat yang dia bangun dari imannya dan merupakan buah dari keimanan. Maka Allah Subhanahu wa taala yaddakhir lahu hasanatihi fil akhirah. Allah menyimpankan untuknya dari kebaikannya di hari akhirat. Amal soleh yang dilakukan, Allah menyimpan-nyimpannya, mengumpul-ngumpulkannya untuk dia di hari akhirat. Nah, terus dunia bagaimana? Wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Dan Allah menggantikan di dunia ini rezeki atas ketaatan dia, atas kebaikan dia, atas amal saleh dia. Maka dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Maka ini akan dirasakan oleh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, senantiasa mendapatkan apa? Rezeki di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini di dunia. Dan dari akhirat tentu jadi balasi lebih baik, lebih banyak dari apa yang dia lakukan. Hayatan thayyibah di sini barakallahu fikum, enggak harus, enggak mesti barakallahu fikum kaya raya melimpah ruah. Enggak. Hatta sesuatu yang mencukupi kehidupannya dia, kemudian dia diberi sifat kana'ah oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik untuk dia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan untuknya kehidupan yang sangat baik. Tenang, tenteram. Apalagi masalah hati. Masalah hati ini masya Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuballighuni ahadu min ashabi an ahadi syai'a, fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Jangan ada di antara kalian wahai para sahabatku memberitahukan kepadaku tentang seseorang, tentang sesuatu yang dia lakukan, karena aku pengen keluar menemui kalian dalam keadaan lapang dadaku. Barakallahu fikum. Menunjukkan tentang hebatnya apa? Salamatus sadr. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akan muncul dari arah ini seseorang, huwa min ahlil jannah. Masih hidup, Rasulullah sudah merekomendasi. Barakallahu fikum, memberikan pujian yang sangat terhadap sahabat ini. Akan muncul dari arah ini seseorang, huwa min ahlil jannah. Para sahabat menunggu-nunggu, siapa gerangan ini yang bakal muncul dari arah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata muncul Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu. Yang dulunya seorang Yahudi kemudian masuk Islam. Sahabat terheran-heran dan bertanya, gerangan apa yang dia lakukan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pujian yang luar biasa. Sahabat pun cari tahu, mereka juga pengen masuk surga semua. Barakallahu fikum. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, inni rajulun dhaif. Aku ini orangnya lemah. Tidak seperti yang kalian bayangkan, mungkin sholat tahajudnya sekian lama, panjang, puasanya sekian banyak, sedekahnya luar biasa. Ini rajulun dhaif. Cuma yang aku harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dadaku ini senantiasa lapang untuk setiap orang. setiap mukmin. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, aku meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untukku. Aku meninggalkan semua perkara yang tidak bermanfaat untuk aku. Dua ini, dua amal saleh ini, barakallahu fikum. Salamatus sadar. Kata Syekhuna Muqbil rahimahullahu taala, salamatus sadr la yu'adiluha syai'. Orang akan bahagia, tenteram, tenang hidupnya. Baik. Masya Allah. Kita kembali, barakallahu fikum. Maka orang yang beriman, dia akan diberi kehidupan di hari akhirat, kehidupan yang luar biasa. Dan di dunia ini pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan yang sangat bagus. Rizqan, rezeki itu banyak, barakallahu fikum. Rezeki banyak, bukan cuma sekedar harta benda atau sesuatu yang kita makan. Banyak rezeki itu, barakallahu fikum. Dari sahabat-sahabat yang saleh, barakallahu fikum, itu juga rezeki. Teman-teman yang baik, rezeki yang luar biasa. Anak-anak yang saleh, rezeki. Tetangga juga yang baik-baik, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi rezeki ini sangat banyak. Baik. Maka orang-orang beriman diberikan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kata syarih rahimahullah hafizahullah taala, fi hadzal hadits bayanul farqi bainal muslim wal kafir. Hadis ini memberikan keterangan perbedaan antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Min haitsu innal kafira idza amila hasanatan fid dunya bian at'ama ja'ian aw kasa'ariyan aw saqa'atshana wa nahwa dhalika min al-a'mal ad-dakhilati fi bab al-ihsan ila an-nas fa innahu wa in kana hadha al-'amal min kafir fa inna Allah jalla wa ala la yudayyi 'amala 'amil. Hadis ini menerangkan kepada kita perbedaan antara seorang muslim dan seorang yang kafir. Dari sisi bahwa seorang kafir kalau dia beramal satu kebaikan hasanah di dunia ini, seperti memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian untuk orang yang telanjang, yakni kurang pakaiannya, atau dia memberi minum untuk orang yang dahaga, atau yang lainnya dari amal-amal yang masuk ke dalam bab ihsan ilan nas, berlaku baik terhadap sesama manusia. Dan ini banyak dilakukan orang-orang kafir, berbagi, berbuat baik, bersedekah. Udah, di antara mereka luar biasa, tidak tanggung-tanggung kebaikannya. Baik. Fa innahu wa in kana hadzal 'amal min kafir. Sesungguhnya walaupun perbuatan ihsan ini dari seorang kafir, maka Allah SWT tidak menyia-nyiakannya. Tetap Allah membalasinya, mengganjarinya. La yudayyi'u 'amala 'amil. Allah tidak menyia-nyiakan, menterlantarkan amal baik dari seorang yang beramal. Hatta dia orang kafir, Allah tetap membalasnya. Fa innahu subhanahu yu'ajjilu lahu jazaa'ahu. Cuman untuk orang kafir Allah segerakan untuknya kebaikannya di dunia ini. Fa yu'ta biha tu'matan fi hadhihi dunya. Maka dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makanan di dunia ini dan yang lainnya. Baik. Imma bi ayyutila fi umurihi. Seperti boleh jadi dia diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, aw bi ayyuwassa lahu fi rizqihi. Baik, atau yuwassi'u lahu fi bi ayyuwassi'a lahu fi rizqihi. Atau Allah Subhanahu wa taala meluaskan untuknya pada rezekinya, lancar rezekinya. Baik. Au ghairu dhalik, au ghairu dhalik min masalihil hayatid dunia, atau yang lainnya dari kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah. Karirnya mungkin moncer, istilah orang sekarang. Naik terus, naik terus, naik terus pangkatnya, jabatannya, kedudukannya. Barakallahu fikum. Dari kehidupan duniawiyah yang dia inginkan. Baik. Lianahu subhanahu la yadlimu ahada, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak menzalimi seorang pun. Fahadal muradu min qawlihi ut'imu biha tu'matan fid dunya. Inilah yang diinginkan oleh ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ut'imu biha. Baik, aku memberikan kepadanya makanan di dunia. Ut'ima, ut'ima fi biha tu'mah. Mereka diberi makan di dunia ini, diberi fasilitas di dunia ini, dan itu sudah menjadi balasan, ganjaran atau pahala untuknya di dunia ini atas kebaikan yang dia lakukan. Ini untuk orang kafir. Baik. Sekali lagi, orang kafir banyak melakukan kebaikan, sahih. Tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita pungkiri. Ini adalah suatu kejadian yang nyata, keadaan yang nyata. Boy, mereka juga melakukan kebaikan, memberikan sumbangan, memberikan bantuan, oh, masya Allah. Wa amal mu'min, nah, bedanya dengan orang-orang yang beriman, sama-sama melakukan amal soleh di dunia ini. Fainahu idza amilal hasanat, kalau orang mukmin itu melakukan kebaikan, melakukan amal soleh, fa innallaha yajma'u lahu baina khairaid dunya wal akhirah. Maka Allah akan mengumpulkan untuknya kebaikan dunia dan akhirat. Fayaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah. Di dunia telah diberikan, dan di hari akhirat Allah SWT tangguhkan untuk sementara sampai dia masuk ke alam akhirat itu, dan dia menemui apa yang Allah telah kumpulkan untuknya dari balasan atas amal saleh yang dia lakukan. Baik. Lianna jazaa'al akhirah khairu wa ahsan, karena balasan untuk akhiratnya lebih baik, lebih bagus. Wala yuhrimuhu aidan minal jazaa'i fid dunya, dan juga tidak dihalangi mereka, dipalingkan dari mereka balasan untuknya di dunia ini. Dia beramal saleh bukan cuma untuk akhirat tok dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bali yu'ajjilu lahu syai'an minal jazai fi hadhihi alhayatid dunya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyegerakan untuknya di dunia ini sebagian dari kebaikan yang dia lakukan. Balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sa'atir rizq wassihha wal afiyah, keluasan rezeki, kesehatan, keselamatan. Fahuwa subhanahu yu'til mu'mina ala hasanatihi fid dunya, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan ganjaran untuk orang-orang yang beriman atas kebaikan yang dia lakukan di dunia dan di hari akhirat. Walakinahu subhanahu yu'tihi fil akhirati akthar mimma yu'tihi fid dunya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan untuk orang yang beriman di hari akhirat lebih banyak daripada apa yang Allah berikan untuk mereka di dunia ini. Wahada bikhilafil kafir, ini berbeda dengan orang kafir. Fa innallaha yu'tihi fid dunya, untuk orang kafir Allah berikan segerakan balasan kebaikan atas apa yang dia lakukan dari amal saleh di dunia ini tok. Wa ma fil akhirati fa innahu subhanahu tu yuhrimuhu min rahmatihi wa jannatihi, adapun di hari akhirat Allah mengharamkan dia dari rahmatnya dan surganya. Hadza ma yadullu alaihi al mafhum min al hadis, ini yang ditunjukkan dan yang dipahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil hadits kadzalika bayanu si'ati fadlillah subhanahu wa ta'ala. Biar di sini pula kita dapatkan faedah tentang luasnya keutamaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hatta innahu yashmalu a'da Allahi wal kuffar, sampai kebaikan itu pun merata, mencakup musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan orang kafir. Fahuwa subhanahu yarzuquhum, Allah Subhanahu wa taala tetap memberi rezeki hatta orang kafir, hatta orang munafik, hatta musyrikin tetap diberi rezeki di dunia ini. Wa yun'imu 'alaihim fi hadhihi dunya, dan Allah tetap memberikan kenikmatan untuk mereka di dunia ini. Wa yusihhu abdanahum, Allah tetap memberikan kesehatan pada badan-badan mereka. Wa hadza kulluhu min ihsanihi wa fadlihi subhanahu wa taala, dan semua ini termasuk dari kebaikan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Fala yu'ajiluhum bil uqubah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menyegerakan untuk mereka dihukum, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakinnahum idza matu ala kufrihim fa innahum la thawaba lahum bil akhirah, akan tetapi ketika mereka yang baik-baik, karena orang kafir ini macam-macam modelnya, barakallahu fikum, ada yang bejatnya luar biasa ada juga di antara mereka yang bagus perangainya, akhlaknya, banyak kebaikannya, barakallahu fikum. Akan tetapi kalau mereka mati di atas kekufurannya, maka mereka tidak mendapatkan kebaikan.